الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Setelah Allah Azza wa Jal menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir yang cinta dengan kehidupan dunia, yang lalai dari kehidupan akhirah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan tentang kenikmatan yang Allah Azza wa Jal berikan kepada kaum mukminin, kenikmatan yang tidak ada kesedihan setelahnya, kenikmatan yang akan mereka rasakan selama-lamanya. Berbeda halnya dengan keadaan ahlu dunia. Ahlu dunia nikmat, namun kenikmatan yang mereka rasakan adalah nikmat al-ajilah, nikmat yang disegerakan, namun mereka tidak lagi merasakan setelahnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: wujuhun yawma idzin nadhirah. Wujuhun jamak dari wajah, wajah-wajah. Yawma idzin, pada hari itu, yakni pada hari akhirah. Nadhirah, nadhirah dari an-nudrah. An-nudrah dalam bahasa Arab, an-nudrah maknanya al-husnu wan-ni'mah, jadi kebaikan dan mendapatkan kenikmatan. Ini yang dimaksud an-nadrah. Jadi wajah-wajah mereka ketika itu, wajah-wajah kaum mukminin pada yaumul qiyamah adalah wajah-wajah yang nadhirah, ay hasanah, na'imah, musyriqah. Wajah-wajah yang berseri-seri. Wajah-wajah yang merasakan nikmat, wajah yang bercahaya yang keluar dari wajah-wajah mereka menunjukkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dan seseorang mendapatkan an-nadrah itu bagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba. Di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang mendapatkan an-nadrah ini adalah dengan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggali warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghafal hadis-hadis Nabi lalu kemudian menyampaikannya. Nadharallahu mura'an sami'a maqalati fa'aha hatta yuballighaha ghairah, wa rubba hamil fiqhin laysa bifaqih, wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nadrah. Telah kita jelaskan apa yang dimaksud nadrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kenikmatan, akan menjadikan wajah-wajah mereka itu wajah yang berseri-seri, yang penuh dengan kenikmatan, yang cerah, yang bersinar, bagi orang yang mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian dia menghafalnya sampai dia menyampaikannya kepada yang lain. Sebab boleh jadi orang yang membawa fikih dia tidak faqih, dan boleh jadi ketika dia menyampaikan ilmu tersebut kepada yang lain, maka yang lain tersebut lebih mampu memahami kandungan yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar dalam menjelaskan ayat ini, wujuhu yawma idzin nadhirah ay wujuhu ahli sa'adati yawmal qiyamah, wajah-wajah hamba-hamba yang merasakan kebahagiaan pada hari kiamat. Nadhirah ay musyriqatun hasanatun na'imah, bersinar wajah-wajah yang baik yang penuh dengan kenikmatan. Ini kondisi kaum mukminin pada yaumul qiyamah, yang keluar dari wajah mereka adalah kegembiraan, kenikmatan, cahaya yang keluar disebabkan karena mereka senantiasa berwudu dan mereka senantiasa sujud dan rukuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min azari alwudu, sesungguhnya umatku mereka akan diseru pada hari kiamat ghurran muhajjalin, ya, keluar wajah dari apa, keluar cahaya dari wajahnya, dari tangan dan kedua kakinya, dan itu dari bekas wudu mereka. Ila rabbiha nadhirah, ila rabbiha nadhirah, ila rabbiha, kepada Rabbnya nadhirah. Nadhirah dari an-nadhar. An-nadhar apabila digandengkan dengan ila, an-nadharu ila, karena asal dari susunan kalimat ini nadhiratun ila rabbiha, jadi an-nadhar digandengkan dengan ila, dan yang dimaksud di sini adalah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala. Sebab apabila disebutkan dalam bahasa Arab an-nadhar yang digandengkan dengan ila, maka itu tidaklah difahami kecuali yang dimaksud adalah melihat dengan bi al-ain al-basirah, dengan mata kepala, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, akramu ahlil jannati ala Allah man yanzuru ila wajhihi ghudwatan wa ashiyatan. Penghuni surga yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah yang melihat Allah, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di petang hari. Ada sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud ila rabbiha nadhirah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di sini, yang dimaksud adalah muntadhirah, menunggu pahala dari Allah. Namun ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah adalah pemahaman yang batil. Oleh karena itu Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau mengatakan setelah menyebutkan pendapat ini, kata beliau, wa hadzal qawlu dha'ifun jiddan kharijun an muqtada zahiril ayati wal akhbar. Perkataan ini sangat lemah sekali, yang mengatakan bahwa yang dimaksud nadhira ila rabbiha nadhira, yakni menunggu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang sangat lemah, keluar dari yang zahir yang ditunjukkan di dalam ayat ini. Demikian pula berdasarkan berita-berita, hadis-hadis yang mutawatir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwa kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala. Innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawna hadzal qamar lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah seperti terangnya kalian melihat bulan purnama tanpa ada yang menghalangi. yang dekat yang jauh bisa melihat bulan. Maka demikian pula ahlul jannah ketika mereka masuk ke dalam jannah, maka mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala tanpa berdesak-desakan antara satu dengan yang lainnya. Disebutkan dalam tafsir, tara khaliqaha wa malika amriha. Maka mereka pun wajah-wajah kaum mukminin itu mereka akan melihat penciptanya dan yang menguasai seluruh perkaranya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fatatamatta'u bidzalik. Dan mereka merasakan kenikmatan dengan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan kenikmatan yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Dan ini merupakan keyakinan yang telah disepakati ahlu sunnah. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama ahli sunnah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dilihat di akhirah oleh kaum mukminin ahlul jannah. Mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang-orang kafir, mereka terhalangi dari melihat Allah. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Mereka orang-orang kafir itu terhalangi dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, falamma hajaballahu azza wa jal an ha'ula'il kuffar bin nazar ila rabbihim dalla ala anna al-mu'minin yarawnahum fi halir ridha. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada orang-orang kafir sehingga Allah menghalangi mereka dari melihat Allah, maka ini menunjukkan sebaliknya bahwa kaum mukminin mereka akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah dalam keadaan Allah ridha kepada mereka. Baik, ikhwan, naktafi bihadha wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.